ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، رحمني ورحمكم الله. Insyaallah taala kita akan meneruskan kembali pembahasan kita, pembahasan al-mulakhas al-fiqhi li Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang salat Jumat, kekhususan-kekhususan pada salat Jumat. Dan adab seseorang ketika melaksanakan sholat Jumat. Dan yang terakhir kita bahas, yaitu seseorang merupakan termasuk dari adab ketika akan melaksanakan sholat Jumat, yaitu seseorang mendatanginya dengan sakinah, duduk di saf dengan sakinah, kemudian sholat dua rakaat sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas, dan duduk kemudian mendengarkan khutbah. Kemudian pembahasan telah kita bahas sebagaimana dikatakan oleh Hafizahullah taala, wala yajuzu al-abath, jangan seseorang melakukan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang abath, tidak ada manfaatnya. Sibuk dengan main kerikil atau lain sebagainya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man masal hasa faqat lagha." Barang siapa yang bermain dengan kerikil pada zaman dulu, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu alasnya masih tanah. Sehingga ketika orang mendengarkan khutbah bermain-main dengan tanah, bermain-main dengan kerikil, Nabi mengatakan faqat lagha. Wa man lagha fala jum'ata lahu. Barang siapa yang lagha, yakni melakukan hal yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, maka hilang pahala salat Jumatnya. Fala jum'ata lahu. Qala afidhahullah ta'ala, wa yajuzu al-kalamu qabla al-khutbah wa ba'daha idza jasa al-imamu baina al-khutbatain li maslahatin. Dikatakan oleh Hafizahullah taala, wa yajuz, dan diperbolehkan seseorang al-kalam, berbicara sebelum khutbah wa ba'daha, dan setelah khutbah. Wa idza jalasa al-imamu bainal khutbatain, dan juga ketika imam duduk di antara dua khutbah, limaslahah, untuk suatu maslahah, keperluan. Lakin la yanbaghi at-tahadduthu bi umuri dunya, akan tetapi seseorang tidak sepatutnya untuk berbicara dengan perkara-perkara dunia. Nah, kenapa? Karena dia sedang melaksanakan sholat, dia sedang berada di masjid, dan di masjid memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan seseorang berbicara dengan urusan dunia. Terlebih-lebih ketika jual beli. Transaksi di masjid ketika jual beli bahwa muharram. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila di antara kalian melihat seseorang yang transaksi jual beli di masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepadamu. Kenapa? Karena didirikan masjid bukan untuk urusan dunia. Akan tapi dibangunnya masjid seseorang agar ingat kepada akhirat, memperbanyak ibadah. Dan ketika ada waktu-waktu yang di sana diperbolehkan untuk berbicara, sebelum atau setelah khutbah, atau ketika imam duduk di antara dua khutbah, apabila suatu keperluan lil maslahah fahuwa jaiz. Sedangkan di umur di dunia, fala yajuz. Qala wa bil jumlah fa khutbata al jum'ati lahumā ahammiyatun 'azīmatun fil Islam. Wa bil jumlah, pembahasan-pembahasan telah kita bahas sebelumnya, bahwa kesimpulannya bahwa dua khutbah, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, karena imam khatib khutbah dua kali khutbah, lahuma ahammiyatun 'azimatun fi Islam. Dua khutbah jemaat adalah mempunyai suatu ahammiyah penting, 'azimah, yang agung fi Islam. Lima tashtamilani 'alaihi min tilawatil Qur'an, yang di mana khutbah Jumat di sana mencangkup di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, wa dzikrul ahadits, dan juga dibacanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa dzikrul haditsir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa taban wa taban munihima at-taujihat an-nafi'ah. Dan mencangkup keduanya taujihat, arahan-arahan yang bermanfaat. Wal mau'idatul hasanah, wal mau'idatul hasanah, dan juga mencangkup di dalamnya nasihat-nasihat yang baik. Wa tadhkira bi ayyamillah, dan juga peringatan seseorang untuk mengingat akhirat. Nah, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan tidaklah terjadinya kiamat kecuali pada hari Jumat. Sehingga ketika khutbah Jumat di sana dibacakannya Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan nasihat, nasihat yang baik, dan juga mengingatkan seseorang tentang akhirat. Naam. Fayajib wal ihtimam bihima. Maka wajib seseorang untuk memperhatikan di dalam dua khutbah, min kibalil khatib wa min kibalil mustami'in. Baik untuk khatib sendiri dan juga baik untuk makmum yang mendengarkan khutbah. Karena nasihat itu umum. Untuk khatib sendiri dan juga untuk semuanya. Falaisat khutbatul jum'ati mujarradal hadithi adi. Bahwa khutbah Jum'at bukan hanya ucapan-ucapan yang biasa. Kal ahadith allati tulqa fin nawadi, seperti ucapan-ucapan yang disampaikan di tempat-tempat pertemuan, wal ihtifalat, resepsi, wal ijtima'at, pertemuan al-'adiyah, dan juga pertemuan-pertemuan yang biasa. Itu berbeda. Dengan berbeda yang di sini, maka kita diperintahkan untuk mendengarkan dengan seksama. Jangan berisik. Nah, apalagi ketika khatib menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, dia malah tidur. Nah, sehingga hal ini perlu dihindari. Karena seseorang datang untuk melaksanakan sholat Jumat, untuk melaksanakan kewajibannya, yang diantaranya melaksanakan sholat Jumat, dan juga untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, sehingga seseorang jangan tertidur. Nah, dan di sana terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang ngantuk, maka pindah tempat. Obatnya adalah pindah tempat. Nah, jangan di situ. Dia berdiri mencari tempat yang lain. Dan juga hindari sesuatu yang bisa menimbulkan ngantuk. Di mana dia kadang suka ngantuk, dia nyender di tembok, akan lebih banyak mengantuk. Maka hal ini dihindari juga. Hal ini dihindari. Paksakan. Jangan sampai ngantuk. Berwudu supaya rasa ngantuknya hilang. Nah, jangan kebiasaan ketika khutbah Jumat seseorang tidak mendengarkan dengan seksama, tapi ngantuk. Maka ini akan menjadikan suatu kebiasaan. Kebiasaan tiap sholat Jumat dia ngantuk. Nah, akan tapi dipaksakan. Nah, dengan memperhatikan dengan seksama apa faedah disampaikan oleh khatib. Nah, dipahami dan juga diamalkan agar rasa ngantuknya hilang. Qala hafidhahullahu ta'ala. Wa mimma yanbaghi at-tanbih 'alayhi anna ba'd al-mustami'in li khutbati al-jum'ah yarfa'u sawtahu bit-ta'awud indama yasma'u shay'an min al-wa'id fil khutbah. Wa mimma yanbaghi at-tanbih, dan hal yang perlu diperhatikan bahwa sebagian al-mustami'in, orang-orang yang mendengarkan khutbah, li khutbatil Jumat, dua khutbah, yarfa'u sawtahu bita'awud, dia mengeraskan suaranya dengan ta'awud. Ini meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indama yasma'u syai'an minal wa'id, ketika dia mendengar ayat atau hadis yang berkaitan tentang al-wa'id, ancaman, fil khutbah, ketika khutbah. Aw yarfa'u sawtahu bisu'al wad-du'a, aw yarfa'u, atau mengeraskan suaranya bisu'al wad-du'a, memohon dan berdoa. Indama yasma'u syai'an min dzikri tsawab aw jannah, ketika disebutkan min dzikri tsawab, tentang pahala dan juga tentang surga, dia mengeraskan suaranya. Wa hadza syai'un la yajuz, dan ini suatu perkara yang dilarang. Nah, mengeraskan suara ketika mendengar ancaman, dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau ta'awudz dengan suara yang keras. atau ketika mendengar ayat-ayat tentang pahala, tentang jannah, dia juga mengeraskan suaranya. Sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas, seseorang boleh mengaminkan apa yang diucapkan oleh khatib dengan tidak mengeraskan suaranya. Pembahasan yang telah kita bahas dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa yusannu ayu amina ala du'ail khatib, dan disunnahkan untuk mengaminkan doa khatib bila rafi'i sautin wa la yadai, dengan tidak mengeraskan suaranya dan tidak mengangkat tangannya. Cukup dirinya sendiri yang mendengar. Begitu juga ketika bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika khatib menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang disunahkan untuk bersolawat dan cukup dirinya sendiri yang mendengar, tidak mengeraskan suaranya karena hal itu bisa mengganggu yang lain. Qala wa qad dallat an-nusus ala anna al-kalama halal khutbati yufsidu al-ajr. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalil tentang larangan ala annal kalam, seseorang berbicara ketika khutbah, yufsidul ajr, bisa menghilangkan, bisa merusak pahala. Wa anal mutakallim la jum'ata lahu, orang yang berbicara la jum'ata lahu, tidak ada jumat baginya, hilang pahala jumatnya. Wa annahu kal himari yahmiru asfara, seperti binatang keledai yang dia di mana dia membawa kitab-kitab yang tidak mengerti apa yang dia bawa. Wa yajibu al-hadaru min dalika wa tahdhiru minhu, maka wajib seorang untuk menjauhi itu. Naam. Wa qala وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن صلاة الجمعة فرض مستقل. Disebut oleh para ulama rahimahullah ta'ala bahwa salat Jumat adalah merupakan kewajiban yang menyendiri. Laisat badalan minad dhuhr, bukan pengganti dari dhuhr. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه salatul jum'ati raka'atan, salat Jumat dua rakaat, tamamun ghairu qasrin, dua rakaat di sini dua rakaat yang sempurna, bukan dipendekkan. Ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wadhalika li'annaha tukhalifu salatul dhuhri fi ahkami kathiratin, bahwa salat Jumat itu berbeda dengan salat duhur. Fi ahkami katsiratin, banyak sekali nanti di sini akan sebutkan. Wa hiya afdalu min salati duhur, bahwa salat Jumat afdal min salati duhur. Wa akadu minha, dan lebih ditekankan, yakni lebih kuat. لأنه ورد على تركها زيادة التهديد. Seseorang, kali sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang meninggalkan salat Jumat, tidak melaksanakan salat Jumat, di sana ada ancaman yang keras. Sebagaimana di pembahasan yang pertama, barang siapa yang meninggalkan tiga salat Jumat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengunci hatinya, termasuk dari orang-orang yang munafik. Wa qala wa li'anna laha syurutan wa khasais laisat li salatid duhur, laisat li salatid duhur. Di sana terdapat syarat-syarat dan khususan-khususan laisat li salatid duhur, yang di sana tidak terdapat pada salat duhur. Salat Jumat berbeda dengan salat duhur. Yang pertama, salat Jumat ada khutbah Jumat. Kemudian diwajibkannya mandi untuk melaksanakan salat Jumat. Kemudian salat Jumat berbeda dengan salat duhur. Salat Jumat 2 rakaat. Sedangkan salat duhur 4 rakaat. Dan juga yang berbeda antara salat Jumat dengan salat duhur, salat Jumat bacaannya dikeraskan. Sedangkan salat duhur bacaannya tidak dikeraskan. Nah, dengan ini para ulama menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang menjamak asar dengan Jumat. Nah, ketika musafir dia melaksanakan sholat Jumat, maka sholat asarnya tidak boleh untuk dijamak. Kenapa? Karena sholat Jumat berbeda dengan sholat duhur. Perbedaannya sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Dengan ini sebagian para ulama menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang menjamak antara Jumat dengan asar. Karena perbedaan. Karena sholat Jumat berbeda dengan sholat duhur. Allah alam. Wa qala hafidhahullah ta'ala. Wa la tujzi'u anha sholatul duhri mimman wajabat alaihi ma lam yakhruj waktuha. Dan tidak boleh seseorang melaksanakan sholat duhur bagi orang yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat malam yakhruj waktuha, selama waktunya belum habis. Karena dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Fasholatu dhuhri hina idin takunu badalan anha. Dan apabila waktunya telah habis, maka sholat duhur hina idin takunu badalan anha. Jadi sholat duhur menjadi badal, pengganti dari sholat Jumat apabila waktunya telah habis. Qala wa sholatul jum'ati fardhu 'ainin ala kulli muslim dhakarin hurrin mukallafin mustawtin. Dikatakan oleh Hafidhullah Ta'ala bahwa salat Jumat adalah merupakan fardhu ain ala kulli muslim zakarin hurrin, seorang muslim lelaki hurrin, dia termasuk orang yang merdeka bukan budak, mukallafin, mukallaf yaitu akil balik, mustautin, mustautin dalam kondisi mukim, dia posisinya mukim. Berbeda dengan safar, maka orang safar tidak ada kewajibannya untuk melaksanakan sholat Jumat sebagaimana ada pembahasan yang akan kita bahas. Wa qala hafidhahullah ta'ala rawa Abu Daud bisanadihi an Tariq ibn Shihab marfu'an. Di sana terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bisanadihi an Tariq, dari Tariq ibn Shihab marfu'an. Apabila disebut marfu, berarti sanadnya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-jum'atu haqqun wajibun. Di sini juga kalian bisa diketahui, di sini sebutkan marfu, kemudian setelah itu ada dalam kurung dua. Itu juga menunjukkan bahwa dalam kurung tadi adalah merupakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk membedakan antara ucapan Nabi dengan yang lainnya. Al-jum'atu haqqun wajibun, bahwa salat Jumat merupakan perkara yang wajib. Ala kulli muslim fi jama'atin, setiap muslim fi jama'atin ilal arba'ah, kecuali empat. Abdun mamlukun, seorang budak. Aw imra'atun, atau wanita. Aw sabi, atau anak kecil. au marid, atau seseorang yang sakit. Isnaduhu thiqat wa sahu ghair wahidin, dengan sanad yang perawinya dipercaya, wa sahahu ghair wahidin, dan disahihkan. Banyak sekali para ulama yang mensahihkan, yang diantaranya yaitu Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Fi sahih Abi Daud. Wa rawahu Daruqutni bi sanadihi an Jabir. Dan juga di sana terdapat dalam hadis yang dikeluarkan oleh Daruqutni bi sanadihi an Jabir, dari hadis Jabir, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa 'alaihi al-jum'ah yaum al-jum'ah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, fa 'alaihi al-jum'atu yaum al-jum'ah, maka wajib baginya untuk melaksanakan salat Jumat ketika hari Jumat. Illa maridan au musafiran au sabiyan au mamlukan. Kecuali yang tidak wajib kepadanya untuk melaksanakan salat Jumat, yaitu seseorang yang sakit, au musafiran, atau seorang yang safar, au sabiyan, atau anak kecil, au mamlukan, atau seorang yang budak. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, kullu qaumin mustautin bi bina'in mutaqaribin la yad'anuna anhu syita'an wala shayfan tuqamu fihi al-jum'ah idza kana mabniyan bima jarat bihi al-'adatuhum. Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, kullu qaumin, setiap kaum, mustautin yang di mana dia mukim di tempat itu, bibina'in mutaqaribin, dengan hidup bertetangga, kelompok itu muslimin yang bertempat tinggal di rumah-rumah yang berdekatan, la yat'aduna anhu syita'an wala shayfan, yang di mana mereka tidak berpindah-pindah darinya pada musim dingin maupun musim panas. Tuqamu fihi al-jum'ah, mereka mendirikan Jumat, idza kana mabniyan, apabila rumah mereka itu membangun, bima jarat bi 'adatuhum, yang di mana kebiasaan mereka membangun, min madarin, rumahnya dari tanah liat, au khosabin, atau dari kayu, au qasabin, atau dari bambu, au jaridin, au su'fin, au ghairu dhalik, atau dari pelepah kurma, atau dari yang lainnya. Fa in ajza al bina wa madatahu la ta'thira laha fi dhalik wa innamal asl ayakuna mustautin, dan bangunan mereka, yakni di mana mereka tinggal di dalamnya, mukim di dalamnya, nam tidak berpindah-pindah, laisu ka ahli al-khiyam wal hilal, mereka berbeda dengan ka ahli al-khiyam, orang-orang yang berpindah-pindah, wal hilal, seperti yang dilakukan di daerah Timur Tengah, yang di mana orang-orang ada yang berpindah-pindah, tinggal di situ hanya sementara saja, mencari lahan yang subur untuk binatang ternak mereka. Biasanya orang-orang pedalaman, orang-orang Baduy pedalaman, mereka mencari tempat yang subur, membawa hewan ternak, dan mereka tidak membangun rumah, cukup kemah saja. Kemah, tinggal di situ sementara saja. Kemudian mereka mengembala kambingnya daerah subur. Ketika datang kekeringan, mereka pindah kembali cari tempat yang subur. Ini yang dilakukan, bahkan pada zaman sekarang di daerah sana masih ada. Ini kelompok yang berpindah-pindah. Sana subur, pindah. Bikin kemah. Kalau sudah kekeringan, pindah ke tempat yang lain. bawa hewan ternaknya, dan akan terus. Dan orang-orang yang membangun mukim di situ tanpa berpindah-pindah, membangun bangunan sebagaimana di sini sebutkan, ini kebiasaan mereka dari membangun dengan tanah liat atau kayu atau lain sebagainya. Sebagaimana kita di sini, ketika orang membangun, dia tidak bisa memindahkan rumahnya karena sudah membangun secara permanen. Nah, berbeda dengan khaimah, dengan kemah, di sana bisa berpindah satu dengan yang lain. Sehingga orang-orang yang membangun bangunan yang di mana dia sudah mukim di situ, tidak berpindah-pindah, banyak tetangga di sekelilingnya, maka wajib untuk didirikan sholat Jumat, dibikin masjid di situ dan melaksanakan sholat Jumat. Kalau tidak ada masjid di situ, cari di masjid yang dekat-dekat situ, di sekitarnya. Intinya mereka, kewajiban mereka untuk melaksanakan sholat Jumat karena mereka mukim, bukan orang yang berpindah-pindah. Baik. Laisu ka ahlul khiyam wal hilal. Mereka bukan termasuk dari orang-orang yang al-khiyam, yakni punya kemah, pindah ke setempat ke tempat yang lain. Alladzina yantaji'una fil ghalibi mawaqi' qatr. Yang di mana mereka mencari tempat lahan yang subur. Wa yantaqiluna fil biqa'. Mereka berpindah satu tempat ke tempat yang lain karena mereka dihukumin orang yang musafir. Sana 3 hari, bikin kemah sebentar, pindah lagi, bikin kemah sebentar, pindah lagi. Nah, tidak menetap di situ, tidak mukim di situ. Wa yantaqiluna buyutahum ma'ahum idan taqalu. Dan rumah-rumah mereka, karena mereka rumahnya dibuat hanya dari tenda atau sesuatu yang bisa dipindahkan. Wa yantaqiluna buyutahum, dan rumah-rumah mereka ikut pindah. Ma'ahum idan taqul, apabila mereka pindah. Wa qala hafizahullahu ta'ala wa la tajibul jum'a ala musafirin safara qasrin. Dan tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat ala musafir, orang yang safar. Safara qasrin, yang safarnya yakni dipendekkan sholatnya di 2 rakaat, itu safar. Kalau sholatnya sudah dipendekkan 2 rakaat, maka dia sudah masuk safar. Karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabahu kanu yusafiruna fil haji wa ghairi. Karena Nabi sallallahu alaihi wa sallam dengan para sahabatnya safar fil haj wa ghairihi, falam yusalli ahadun minhum al jum'ata fis safar. Dan tidak ada yang sholat di antara mereka sholat Jumat fis safar, dalam keadaan safar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa sallam ketika hajjatul wada, Nabi khutbah di Mina, Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah Arafah, di Arafah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur, dan ketika itu pada hari Jumat. Ketika hajjatul wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah, ketika wukuf di Arafah, tadi saya sebut Mina yang sahih Arafah, di Arafah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur, tidak salat Jumat. Nah, dan wukuf di Arafah ketika itu terjadi pada hari Jumat. Nah, kalau ingin melaksanakan salat ya tidak mengapa. Akan tetapi yang ingin melaksanakan salat Jumat tidak mengapa, akan tetapi tidak termasuk suatu kewajiban. Nah, baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.